بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala rabbal alamin, serta salawat dan salam pada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita kembali di dalam majlis di antara maghrib dan isya di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, awal dari malam, malam itu berawal ketika maghrib. Maka ketika maghrib telah masuk berarti sudah dihitung malam. Para sahabat radhiyallahu anhum dahulu, kebiasaan mereka sebelum datang waktunya isya, mereka duduk dari waktu maghrib sampai datang waktunya isya, menunggu di masjid sambil berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan salah satu tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala: tatajafa junubuhum manil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu amalan penghuni surga, apa amalan penghuni surga? Tatajafa junubuhum manil madaji', punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur. Di malam hari punggung mereka tidak tidur, artinya sedikit tidur. Tatajafa junubuhum manil madaji', apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah, khaufan wa tama'an, takut, cemas dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang kami rizkikan mereka berinfak. Ayat ini sebagian ulama mengatakan yang dilakukan sahabat adalah menunggu maghrib sampai dari maghrib sampai isya. Duduknya mereka dari maghrib sampai isya tidak pulang ke rumah dan tidak tidur ke rumah mereka, turunlah ayat tatajafa junubuhum anil madaji, jauhnya punggung-punggung mereka dari tempat tidur. Karena di zaman itu kalau orang pulang maghrib ke rumah itu biasanya langsung tidur. Kalau zaman sekarang maghrib pulang ke rumah ngapain pak di rumah? Hah? Bukan baca Quran, bukan juga tidur. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ayat ini menunjukkan keutamaan majelis antara maghrib dan isya. Berarti kita majelis ini majelis awal malam. Ketika menghidupkan ibadah malam adalah ibadah yang sempurna. Salah satu ibadah malam antara maghrib dan isya. Terlebih lagi kalau kita niatkan menunggu waktu sampai datang waktunya sholat. Orang yang duduk di masjid selesai sholat sampai menunggu waktu sholat berikutnya, maka dihitung bagaikan orang yang sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi yang dibutuhkan satu. Apa yang dibutuhkan Pak? Yang dibutuhkan ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ikhlas, niatnya bukan karena Allah, tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung pertemuan kita ini sebagai amal soleh dan sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan yang lalu kita masih membahas kitab Da'u wa Dawa, penyakit dan obat. Setiap akibat itu pasti ada sebab. Ini yang kita bahas kemarin. Gak mungkin sesuatu gak ada sebab dan akibat. Tidak ada. Sebab dan akibat itu Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak. Kita sudah contohkan ayat-ayatnya. Termasuk akibat adalah Allah azab. Kenapa Allah azab? Pasti ada sebabnya. Termasuk akibat adalah masuk ke dalam neraka. Kenapa masuk neraka? Pasti ada sebabnya. Tidak akan mungkin Allah memasukkan manusia ke dalam neraka tanpa sebab. Gak mungkin. Gak mungkin juga orang masuk surga tanpa sebab. Tidak mungkin. Pasti ada sebabnya. Sebab yang terbesar mungkin rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran banyak menyebutkan ayat-ayat yang menerangkan tentang keterkaitan yang kuat antara sebab dan akibat. Maka itu ada dua hal dikatakan oleh penulis yang harus kita ketahui agar kita tidak salah menempuh sebab. Yang pertama telah kita ambil kemarin, harus tahu secara rinci sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan dan sebab-sebab yang mendatangkan kejelekan. Jangan salah menempuh sebab. Menempuh sebab harus, tapi milih jalan untuk menjadikan sebab harus punya ilmunya. Harus tahu rincian-rinciannya. Pondasi dasar untuk bisa mengambil sebab itu yang benar adalah berilmu tentang Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Wassalam. Ini kata Ibnu Qayyim. Bekali diri kita dengan Al-Quran dan hadis agar betul kita dalam menempuh sebab. Kalau kita enggak bekali diri kita dengan Al-Quran dan hadis, kita akan salah menempuh sebab. Menyangka sebab padahal bukan sebab. Wahmun, sangkaan. Akhirnya akibatnya pun tidak sesuai harapan. Kita contohkan kemarin. Sakit, kalau mau sembuh harus berobat. Sebab akibatnya jelas. Tapi salah ngambil obat. Yang ngambil obatnya, dia udah pergi jauh, safar jauh, habis tenaga, habis waktu. Ternyata nyari obatnya pakai batu petir. Kira-kira sembuh gak Pak penyakitnya? Kata dia, ini saya menempuh sebab, Ustaz. Kan Al-Quran memerintahkan menempuh sebab. Sekarang saya sedang menempuh sebab, berobat pakai batu petir. Salah. Dia benar memahami bahwa sebab akibat ada, tapi tidak membekali diri dengan Al-Quran dan hadis bagaimana cara menempuh sebab. Kalau dia bilang, ya kan ini kan batu cuma sebagai sebab, bukan yang ngobatin saya, Sat. Yang ngobatin saya Allah, cuma batu ini cuma sebagai sebab. Masa jadi sebab aja gak boleh? Atau sebagian orang waktu tanggal 1 pergi ke Jogja, pergi ke Surakarta, ambil air bekas. Hah? Ambil air bekas dimandikannya kereta kencana. Diminum, katanya sebab biar sembuh. Kita bilang ini menempuh sebab yang salah. Karena sesuatu yang bisa dijadikan sebab dalam Islam itu ada dua cara. Ingat ya Pak, dua cara biar kita gak salah nempuh sebab. Yang pertama, sesuatu boleh kita jadikan sebab apabila ada uji coba yang pasti, penelitian yang pasti, penemuan yang pasti bahwa dia bisa menyembuhkan. Kalau sudah ada uji coba yang pasti, penelitian yang pasti, dia bisa menyembuhkan, maka boleh kita jadikan sebab. Ini yang pertama, harus ada uji coba, tajrubah, penelitian. Kalau tidak ada penelitian, yang kedua, harus ada dalil Al-Quran atau hadis. Contoh, kata Rasulullah SAW, habatu sauda da li kulli dawa atau dawa li kulli da'in, jintan hitam obat dari segala penyakit. Kita sakit apa saja kita makan habatu sauda, jintan hitam, berkeyakinan bisa menyembuhkan. Ada enggak penelitiannya? Kita jawab, ada enggak ada, yang penting ada hadisnya. Apa bedanya dengan orang yang menjadikan sebab tadi adalah batu ditaruh di air, ditaruh di gelas, diminum, apa bedanya? Ketika batu ditaruh di air, di gelas, jadikan minum, gak ada penelitian, gak ada juga uji coba, tidak ada juga dalil. Berarti ketika kita bergantung kepada sesuatu yang tidak Allah takdirkan dia bisa menjadi menyembuhkan, kita bergantung kepada sesuatu yang wahmun, sangkaan, sangkaan kosong. Gak boleh, gak boleh seperti itu. Kalau obat-obat yang lain, contoh obat pusing tertentu kan gak ada dalil Al-Quran dan sunnahnya, Ustaz. Obat apa contohnya? Ya sebutkan nama-nama merek obat. Kan gak ada dalil Quran, dalil hadis bahwa makan obat ini, merek ini. Memang gak ada. Tapi obat tadi telah diuji coba bahwa dia ada sebab akibat dengan penyakitnya. Apabila ada sebab akibat yang erat, dia bisa menyembuhkan penyakit dengan uji coba, maka kita katakan dia sebab yang disyariatkan, dia sebab yang ditakdirkan. Tapi kalau gak ada sekali uji coba, gak ada juga dalil dari Al-Quran, lalu kita meyakininya, berkeyakinan khusus. Keyakinan khusus ini dapat dari mana? Hanya sangkaan? Dhon. Yattabi'una illa dhon. Mereka mengikuti cuman sangkaan. Tidak boleh bagi kita melakukan itu. Ini yang pertama. Kalau kita menempuh sebab, maka sebab tadi ketika kita memilih sebuah menjadi sebab, harus bekali diri kita dengan Al-Quran dan hadis, dengan ilmu yang pasti, agar tidak jatuh dan salah dalam menempuh sebab. Sama seperti itu juga Pak, perdagangan. Sama seperti itu juga dalam usaha, sama. Usaha, mau ngambil usaha, mau jadi orang yang berhasil, tempuh sebab. Harus berusaha, tapi usahanya harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan Rasulullah SAW. Kalau seandainya dia menempuh usaha untuk mendapatkan keberhasilan, tapi bukan dengan cara yang diizinkan oleh Al-Quran dan hadis, yang bukan atau bukan dengan cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun terkadang dia mendapatkan apa yang diinginkan, belum tentu itu dikatakan rezeki yang baik. Belum tentu. Bisa jadi itu mana ujian dan fitnah bagi dia. Contoh tadi, pas kebetulan habis minum obat yang apa, air minum yang ditaruh batu, habis minum betul-betul sembuh. Luar biasa. Sembuh saya, Ustaz. Betul, kamu sembuh. Tapi di antara 100 orang yang minum, berapa orang yang sembuh? Satu. Enggak bisa jadi dikatakan, enggak bisa dikatakan itu sebagai obat. Kebetulan iya. Uji coba itu harus pasti. 100 orang yang minum, berapa orang yang sembuh? Itu namanya uji coba. 100 orang yang minum yang sembuh satu, yang sakit tambah parah 99, itu bukan obat namanya. Walaupun terkadang hasilnya ada, tapi kalau caranya tidak sesuai syariat, itu bisa dikatakan ujian dan fitnah. Maka itu Pak, kita Terkadang sebagian manusia, subhanallah, Allah berikan ujian dengan sakit. Sakit yang enggak sembuh-sembuh atau belum sembuh-sembuh. Padahal Rasul mengatakan setiap penyakit ada obatnya. Tapi dia belum sembuh-sembuh. Sampai dibisikkan, pergilah ke fulan, orang pintar. Enggak usah bawa apa-apa, cukup bawa satu aja. Apa yang dibawa? Ayam. Dicoba ini benar bawa ayam, ternyata betul-betul sembuh. Luar biasa, anak udah ke Singapura, anak ke Jakarta, anak muter kemana-mana enggak sembuh. Bawa ke si fulan, bawa satu ayam aja, sembuh anak. Kalau kita bilang, enggak boleh, itu kan nyembelihnya bukan untuk Allah. Nyembelihnya bukan dengan nama Allah, nyembelihnya untuk jin. Oh enggak, Ustaz. Buktinya saya sembuh. Perhatikan, yang menjadi patokannya hanya sembuh. Ini bisa tertipu dengan tipuan setan. Jangan kita hanya terpatok yang penting sembuh, tapi kita lihat bagaimana metode dan syariatnya. Coba saya tanya, Pak. Nanti ketika keluar Dajjal di Yaumul Qiyamah, Dajjal bisa menghidupkan orang mati tidak? Bisa. Dajjal bisa menyembuhkan orang sakit tidak? Dajjal bisa menghidupkan pohon yang tadinya mati menjadi hidup tidak? Bisa. Kalau gitu Dajjal benar? Hah? Salah apa benar Dajjal? Kalau kita lihat hasil saja, Dajjal benar. Bisa menghidupkan orang mati, bisa menumbuhkan pepohonan. Bahkan belum ada kedokteran dan belum ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Menyembuhkan orang mati mungkin ada, atau menyembuhkan orang sakit ada. Tapi menghidupkan orang mati itu ilmu yang tertinggi. Udah mati bisa hidup. Dajjal bisa. Sekarang kalau Dajjal bisa, berarti Dajjal benar apa salah? Mau jadi pengikut Dajjal tidak? Jangan tertipu dengan hasil. Lihat caranya. Loh kok kenapa Allah izinkan, Ustaz? Kok Allah izinkan dia bisa sembuh? Itulah fitnatan. Allah uji iman kita. Allah uji iman kita. Betul-betul mau ngikutin Allah atau mau ngikutin Dajjal? Mau ngikutin Al-Quran dan Hadis atau mau ngikutin hawa nafsu? Jangan tertipu. Jadikan bekal kita dalam menilai sesuatu itu Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang tidak akan sesat selama-lamanya, Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Menempuh sebab itu perkara yang ditekankan dalam Islam, tapi agar memilih sebab, bekali diri dengan ilmu. Yang kedua kata dia, jangan salah. Jangan an yuhadziru mughalatun nafs. Hati-hati terhadap tipuan dirinya. Kadang-kadang diri ini menipu. Bisikan-bisikan jiwa menipu. Mengapa? Ala hadi asbab. Terhadap sebab-sebab ini. Wa hada min ahammil umur. Ini termasuk perkara yang terpenting. Fa innal abdu ya'rafu anna al-ma'siyata wa ghaflah min asbabi madarrah law fid dunya wal akhir wa labud. Karena seorang hamba, dia pasti tahu bahwa kemaksiatan, kelalaian itu sebab yang paling merusak di dunia dan di akhirat, dia pasti terjadi kerusakan. Walakin tughalitu nafsu bittikalu ala afullah. Tapi terkadang jiwa ini yughalit, salah paham, sehingga dia bersandar kepada ampunan Allah dan bersandar kepada rahmat Allah, tapi dia tetap bergelimang dosa. Ini yang kedua. Maksudnya yang kedua ini apa? Hati-hati, jangan kita tertipu dengan tipuan-tipuan jiwa, sehingga kita lebih bersandar kepada sebab. Jangan. Sebab itu cuma perantara, tapi Allah yang menjadikan sebab. Jangan kita tertipu kepada dan bersandar kepada sebab. Ketika sembuh, jangan bilang untung dokter yang menyembuhkan saya. Jangan. Tapi katakan apa? Allah yang menyembuhkan. Ini seperti itu. Kata dia juga, walakin, akan tetapi, terkadang jiwa juga membisikkan sesuatu yang salah. Dengan apa? Kalau dia sudah melakukan dosa, melakukan maksiat, nanti datang bisikan jiwa. Apa bisikannya katanya? Bittikali ala afu rabbi. Jiwa akan membisikkan, kan Allah itu pemaaf, kan Allah itu pengampun. Gak apa-apa, dosa aja dikit, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dibisikkan oleh jiwa. Terkadang di sini, dan kadang-kadang bitaswifi taubat wa istighfar. Terkadang jiwa membisikkan, nanti adalah taubatnya. Sekarang kan masih muda, nantilah tunggu tua dikit baru taubat. Padahal orang meninggal enggak mesti tuh, enggak mesti tua. Enggak pernah dalam Al-Qur'an dan hadis dikatakan yang meninggal adalah yang tua, enggak pernah. Tapi katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti mati. Kadang datang setan, datang tipuan-tipuan jiwa mengatakan ntar aja tobatnya. Kalau sekarang tobat sayang mumpung muda. Nanti aja kalau udah enggak kuat baru tobat. La haula wala quwata illa billah. Kan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunan Allah itu bahkan dia berdalil. Nanti akan disebutkan di sini. Orang-orang yang melakukan maksiat dan make dalil maksiatnya. Subhanallah. Hah? Maksiatnya pakai dalil. Kata dia, wa istighfar bi lisan tarah. Terkadang orang melakukan maksiat lalu istighfar dengan lisannya. Wa yaf'alu mandubat tarah. Terkadang orang melakukan maksiat habis itu melakukan sunnah. Wabil ilm taro, terkadang dia melakukan maksiat dengan ilmu yang dia ketahui. Maksudnya apa? Dia habis maksiat ditutupin dengan ibadah. Dia habis maksiat ditutupin dengan sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini menghilangkan dosa. Tapi besok ulang lagi dosanya. Dia istighfar lagi. Kan Allah maha pengampun, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kalau habis sholat istighfarnya 100 kali, habis itu keluar sholat maksiat lagi. Dengan alasan Allah kan maha pengampun. Ini wahtijaju bi asbahi wa nadhari tar. Terkadang melakukan maksiat berdalil dengan kias, pakai akal. Ah enggak lah, ini insya Allah enggak apa-apa, ini insya Allah enggak melanggar syariat. Padahal di hatinya sudah ragu, ini kayaknya enggak boleh. Tapi di akal ya, enggak lah ini enggak apa-apa. Wa ibtida'i bi akabir taratan ukhra, kadang-kadang berdalil dengan kebanyakan atau berdalil dengan orang-orang yang dianggap tua. Contoh, sudah benar-benar tahu dalil Al-Qur'an yang enggak boleh. Tapi bisikan jiwa, ah masa enggak boleh, yang ngelakuin aja banyak. Orang-orang terdahulu aja melakukan, orang tua aja melakukan, ah berarti boleh. Terkadang setan jiwa menipu kita dalam melakukan maksiat dengan tipuan-tipuan ini. Dikatakan dia, wa katsiru minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'al thumma qala astaghfirullah zala dhanbu. Zala dhanbu wa raha hadha bi hadha. Faqala li, bahkan sebagian atau kebanyakan manusia menyangka kalau dia telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kemudian dia mengucapkan astagfirullah, akan hilang dosanya dan selesai. Bahkan ada yang mengatakan kepadaku, katanya di sini, minal muntasibina ila fikih, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu. Apa dia katakan? Ana af'alu ma af'al thumma aqul subhanallah wa bihamdi mi'atal marrah qad ghafara dzalika ajma'. Bahkan sebagian orang, kata Ibnu Qayyim di sini, ada sebagian orang yang menisbahkannya kepada ilmu, mengaku berilmu, dia katakan, kalau aku melakukan maksiat yang kulakukan, lalu aku mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, maksiatku diampuni. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, man qala fi yaumin, barang siapa yang mengucapkan dalam satu hari subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan dengan segala puji baginya, mi'atal marrah 100 kali, hattat anhu khataya walau kana mithlu zabadul bahr, Allah akan gugurkan dosanya walaupun bagaikan buih di lautan. Jadi kata dia apa? Maksiat jalan terus, zikir jalan terus. Dosa jalan terus, sholat jalan terus. Kan orang sholat diampuni dosa. Ini kata Ibnu Qayyim, ini pemahaman yang salah. Mengapa? Karena bagaimana dosa bisa diampuni sementara dia terus-menerus melakukannya? Dosa yang diampuni itu orang yang nadam, menyesal. Lalu bagaimana dengan hadis tadi bahwa orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi mi'atal marrah, orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali akan diampuni dosanya? Ini yang diinginkan adalah dosa-dosa kecil. Bagaimana yang diinginkan dengan di antara sholat dengan sholat berikutnya, di antara Jumat ke Jumat berikutnya, di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menghapuskan dosa? Yang diinginkan adalah dosa kecil. Dosa besar itu ditutup dengan taubat. Mughalatun nafs, tapi terkadang jiwa meringan-ringankan dosa. Gak apa-apalah, habis ini kan sholat, habis ini kan wudu, nanti masuk Senin saya puasa insyaallah. Puasa jalan, dosa maksiat jalan. Yang seperti ini tertipu dengan tipuan syaitan. Lalu sebagian lagi berdalil, kata dia, wa qala li akhar, sebagian orang berdalil, min ahlil Makkah, dari penduduk Makkah, nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'al iktasala wa tafa bi baiti usbu'an faqad maha anhu dhalik. Kami ahlul Makkah, kata dia, kalau melakukan apa yang kami lakukan sesuka kami, kemudian kami mandi dan tawaf 7 kali, maka dosa kami diampuni. Menganggap remeh dosa dan menganggap bahwa amal soleh bisa membayar dan menutupi dosa. Akhirnya dosa numpuk, amal solehnya habis. Dosanya numpuk, amal solehnya belum tentu Allah jadikan amal soleh. Kenapa? Karena dia berharap amal solehnya hanya menutupi dosanya. Padahal dosanya belum tentu diampuni, amal solehnya juga belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian mereka berdalil dengan sebuah hadis, sengaja dosa, tobat lagi. Dosa, tobat lagi. Sengaja jatuh lagi, tobat lagi. Kata dia berdalil dengan hadis. Apa dalilnya? Rasulullah mengatakan, jika seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia berkata, ya Rabbi, asabtu dhanban faghfirli, ya Allah, aku telah melakukan dosa, maka ampuni aku. Faghfarolah, maka Allah ampuni dia 1 kali. Thumma makatha masya'allah, kemudian dia berdiam sampai yang Allah kehendaki. Thumma aznaba dhanban akhar, jatuh ke dosa yang lain. Faqala rabbi aznabtu dhanban faghfirli, doa lagi. Ya Allah, aku berdosa, ampuni aku. Allah ampuni dia yang kedua. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alima abdi annau law rabban yaghfiru dhunub wa ya'khudhu bi faqad ghafaratu li abdi falyasna' ma syaa. Sampai yang ketiga kalinya Allah berfirman, hambaku tahu bahwa dia memiliki Rabb yang maha pengampun terhadap dosa dan Allah yang bisa memberikan azab. Aku telah ampuni segala dosa bagi hambaku, maka falyasna' ma syaa, lakukanlah sesukanya. Berdalil dengan ini katanya bahwa kalau kita berdosa, tobat, berdosa, tobat, berdosa, tobat, nanti dikasih dispensasi, lakukan sesukamu. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadisnya sahih. Sahih enggak hadisnya, Pak? Sahih, tapi pemahamannya yang salah. Dan seperti itu setan kalau ingin menjadikan kita tergelincir. Kalau kita tergelincirnya, kalau kita salah dan salah kita berbenturan langsung dengan hadis, itu terkadang hati menghantui. Kamu tuh salah. Ada hadis yang mengatakan salah. Tapi kalau kita salah dan salahnya dikuatkan dengan hadis, enggak kok, ada dalilnya. Ini yang salah seperti ini gak bakal balik. Karena dia salah dan merasa dirinya benar. Ini yang dikatakan bahwa syaitan lebih senang dengan pelaku maksiat yang merasa dirinya benar. Karena dia tidak akan bertobat. Berbeda dengan pelaku maksiat yang setiap melakukan dia pasti nyesel. Salah ini. Kalau ditanya benar apa salah? Salah. Insyaallah suatu hari Allah berikan kekuatan dia tobat. Tapi kalau orang yang melakukan maksiat, setiap dia melakukan gak pernah merasa salah, bahkan merasa benar. Kalau dikasih tahu salah, dia keluarkan dalil seolah-olah dia benar. Ini setan lebih senang dengan orang seperti ini, karena jauh dari taubat. Dikatakan di sini, qala ana la asyukku anna li rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bih wa hadha dharbu minan nas qad ta'allaqu bin nusus. Ini sebagian orang yang mereka bergantung, artinya bergantung di sini mereka ta'alluq bin nusus minar raja wattakal 'alaihi. Ini sekelompok manusia yang mereka bergantung kepada dalil-dalil harapan, dan mereka bergantung kepada dalil harapan ini, jadi membesarkan harapan saja, tapi lupa dengan dalil-dalil Allah punya azab. Yang dibesarkan di dirinya kan Allah pengampun, Allah maha penyayang, Allah juga tidak akan mengazab orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini terus diulang-ulang sama dia. Kan orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ini terus diulang-ulang. Tapi dia lupa, Allah juga syadidul iqab, Allah juga punya azab yang pedih, Allah juga punya neraka, Allah juga akan menghukum hamba-hamba yang berbuat zalim. Sehingga ketika dia mengedepankan roja, harapan yang besar, tanpa dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, sehingga dia merasa aman dalam dosa. Kalau orang sudah merasa aman dalam dosa, tidak ada lagi kegundahan di dalam hatinya ketika meninggal membuat dosa, ini salah satu alamat kejelekan. Mengapa seperti itu? Karena dia sudah merasa nyaman dengan kejelekan. Berbeda dengan orang yang setiap melakukan kejelekan, dia tidak nyaman. Merasa resah, merasa salah, merasa dihantui. Ini insya Allah kan baik kalau dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di sini, wa ta'alluq bi kilta yadayh, bahkan dia bergantung dengan kedua tangannya, dengan dalil-dalil, dengan ayat-ayat yang mengedepankan harapan dan ampunan Allah. Fa idza utiba ala khataaya wa nihaku fiha, jika dia diutiba, jika dia dicela dikarenakan perlakuan dosa dia, jika dia dicela dikarenakan perbuatan dosa dia, dia akan keluarkan dalil. Dalil apa? Dalil-dalil yang dia hafal tentang rahmat Allah itu luas. Contoh, Pak. Jika dia bilang, iya, jangan melakukan dosa, nanti Allah Subhanahu wa taala azab. Jangan berzina, nanti Allah Subhanahu wa taala azab. Berdalil dia. Apa dalilnya? Dalil belum tentu, kata dia. Ada seorang perempuan penzina yang masuk ke dalam sumur. Habis masuk ke dalam sumur, dia ambil dengan sepatunya, dikasih minum anjing. Dengan kasih minum anjing, Allah ampuni dosanya. Padahal dia perempuan berzina. Saya enggak berzina, saya bukan penzina. Yang saya kasih minum juga bukan anjing, yang saya kasih minum anak yatim lagi. Akhirnya dia tercebur dalam dosa. Salah memahami dalil. Kita katakan dalil tentang perempuan ini adalah dalil yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Tidak kepada semua orang, tapi hukum asal namanya penzina itu haknya adalah diazab oleh Allah. Ketika Allah mengazab orang yang berzina, orang yang minuman keras, orang yang makan riba, Allah tidak zalim. Karena itu yang pada hakikatnya itu yang sebenarnya. Tapi ketika Allah ampuni dia, tentu ada sebabnya, itu dibawa kehendak Allah. Tapi hukum asal, pasti Allah akan mengazabnya. Jadi jangan mengedepankan sesuatu yang dikecualikan. Jangan mengedepankan sesuatu yang itu dibawa kehendak Allah, tapi kedepankanlah sesuatu yang hukum asal. Hukum asalnya pelaku maksiat itu dosa. Bahkan sebagian mereka dikatakan di sini wali juhali min hadid darab, dan dari orang-orang yang bodoh dari kelompok ini Gharaib wal ajaib, mereka memiliki gharaib wal ajaib, keanehan-keanehan yang luar biasa. Bagaimana keanehannya? Bahkan sebagian mereka mengatakan katsir mastata'ta minal khataya idza kana alqudumu ala karimi. Mereka bilang, perbanyaklah engkau dari dosa jika engkau akan berhadapan dengan yang maha mulia. Maksudnya Allah. Kalau engkau berhadapan dengan Allah yang maha pengampun, maka perbanyaklah dosa. Perbanyaklah dosa. Karena dengan engkau memperbanyak dosa, lalu engkau berhadapan dengan Allah, berarti engkau telah mengagungkan Allah. Dari sisi apa pengagungannya? Dari sisi bahwa engkau mengakui bahwa Allah itu maha pengampun. Jadi kata dia, kalau kamu gak pernah buat dosa, berarti seolah-olah kamu tidak pernah mengakui Allah, Allah maha pengampun. Benar gak ini? Hah? Maka kamu buat dosa saja. Kalau kamu buat dosa, kamu ketemu Allah, bilang, ya Allah, engkau maha pengampun. La haula wala quwata illa billah. Dia lupa. Dia mengedepankan Allah maha pengampun, tapi dia lupa Allah syadidul iqab. Allah sangat keras hukumannya. Kalau kita sampai ketemu Allah, ya Allah, engkau maha pengampun, kita enggak pernah taubat, yang di kedepan yang Allah berikan kepada kita hukum asalnya adalah syadidul iqab, azabnya. Bagaimana Allah mengampuni kita kalau kita enggak pernah nyesel? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menerima taubat kita kalau kita sendiri enggak pernah taubat? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menghapuskan dosa kita sementara kita sendiri enggak pernah meninggalkan dosa? Kita sendiri enggak meninggalkan, tapi kita berharap dari Allah. Ini tidak mungkin. Wa qala al-akhar, sebagian mereka berdalil, tanazzuh minadz dzunub jahlun bi si'ati afillah. Orang yang mensucikan dirinya dari dosa itu berarti bodoh dari ampunan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau engkau berusaha membersihkan dirimu dari dosa, berarti engkau seolah-olah tidak mengakui adalah Allah maha pengampun. Sebagian lagi berdalil, wa tarkudz dzunub jara'atun ala maghfiratillahi wa istighfar. Meninggalkan dosa itu adalah kelancangan terhadap ampunan Allah dan meremehkan Allah. Wa qala Muhammad bin Hazm, ra'aitu ba'du ha'ula'i yaqulu fi du'ai. Berkata Muhammad bin Hazm, aku melihat sebagian mereka, bahkan sebagian mereka berdoa, yang dalam doanya, Allahumma inni a'udzu minal 'usmah. Ya Allah, aku berlindung padamu dari 'usmah. 'Usmah itu artinya tidak pernah berdosa. Ini kelompok yang pertama. Mereka terjebur dalam dosa hanya melihat satu dalil bahwa Allah itu pengampun. Sementara seorang muslim itu dia harus melihat antara harapan dan cemas, takut dan harapan digabungkan. Jangan hanya membesarkan harapan tapi gak ada rasa takut kepada Allah. Jangan hanya membesarkan rasa ampunan Allah tapi lupa bahwa Allah juga syadidul iqab. Agar kita aman dan benar dalam berjalan, maka gunakan dua ini. Pertama, berharap dengan ampunan Allah. Yang kedua, takut dengan azab Allah. Kalau kita takut dan harapan sudah digabungkan, maka akan berjalan dengan seimbang. Tapi kalau hanya harapan yang dibesarkan sehingga terus melakukan dosa dengan harapan Allah mengampuni, ini adalah tipuan syaitan. Ini adalah tipuan syaitan. Wa ta'alluq bil jabr, sebagian mereka bergantung dengan jabr. Apa itu jabr? Jabr adalah sebuah pemahaman yang dikatakan pemahaman jabriyah. Apa itu pemahaman jabriyah? Pemahaman jabriyah artinya mereka mengatakan bahwa apapun yang dilakukan makhluk semuanya paksaan Allah dan takdir Allah. Kita berzina, kita taat, kita soleh, kita maksiat, kita fasik, semuanya itu perbuatan Allah. Ini pemahaman jabriyah, ini pemahaman salah. Sehingga mereka ketika melakukan maksiat, mereka katakan ini kehendak Allah. Ketika mereka minuman keras, mereka katakan ini kehendak Allah. Ketika mereka berzina, mereka katakan ini kehendak Allah. Sehingga mereka terus dalam perbuatan dosa. Ini jabriyah. Wa min haula'i maghrurin, man yata'allaq bil mas'al jabr wa anna al-'abdu la fi'la lahu al-battah wa la ikhtiyar wa innahu huwa majburu ala fi'l ma'asi. Sebagian mereka tertipu dengan akidah Jabriyah yang mereka katakan bahwa seorang hamba itu tidak ada perbuatan baginya sama sekali, dan hamba tidak bisa memilih. Sesungguhnya dia dipaksa untuk melakukan maksiat. Ini pemahaman yang salah. Allah gak pernah maksa kita melakukan maksiat, betul tidak? Gak pernah. Allah juga gak pernah maksa kita untuk melakukan taat, gak pernah. Tapi Allah berikan kita kebebasan memilih. Sekarang bapak-bapak yang di masjid ini, Allah berikan pilihan, mau duduk di masjid atau mau keluar ke masjid. Gak ada yang maksa. Kalau bapak duduk di masjid, Allah berikan pahala. Kalau bapak keluar dari masjid dan tidak sholat berjamaah, Allah berikan yang lain. Siapa yang memilih? Kita yang memilih. Kalau Jabriyah mengatakan tidak, kita ini manusia, kata mereka, itu bagaikan boneka wayang. Apapun yang kita lakukan, semuanya pada hakikatnya Allah yang melakukan. Ini termasuk kesalahan. Allahu musta'an. Sebagian mereka lagi ta'alluq bil irja, sebagian mereka bergantung dengan irja. Ini pemahaman murji'ah, ini pemahaman yang salah juga. Apa itu murji'ah? Murji'ah berpemahaman bahwa kalau engkau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dosa apapun yang engkau lakukan, engkau tidak akan masuk neraka. Maka orang yang melakukan maksiat menurut murji'ah itu imannya sama seperti imannya Abu Bakar. Ini salah. Sementara orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah meyakini amal itu adalah iman, iman itu adalah amal. Orang yang beriman pasti beramal sesuai dengan imannya. Kalau dia tidak beramal, berarti menunjukkan kurang iman. Tidak akan mungkin pelaku maksiat sama imannya seperti pelaku taat, enggak bakalan mungkin. Wal khata fil hub, sebagian mereka lagi tertipu dengan hub, dengan cinta. Allah musta'an. Kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Mungkin ada pertanyaan sekitar 5 menit, tafadhol. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya, tidak ada, kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.